Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sudah membahas sampai ayat ke-34. Sekarang kita masuk ayat ke-35 dan selanjutnya. Dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَقُلْنَا يَا آدَمُ dan kami, kata Allah, telah menyatakan, ya Adam, wahai Adam, ya Adam uskun, wahai Adam, tinggallah, bertempat tinggallah, anta, engkau, wazawjuka, dan pasanganmu. Nah, di dalam ayat ini, istilah istri atau suami, dalam bahasa Arab, zauj. Kemudian terjadi pergaulan orang Arab dengan bangsa-bangsa lain, mulai dibedakan zaujah suami, zaujah itu akibat daripada interaksi budaya antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Tetapi asalnya bahasa Arab itu suami atau istri diistilahkan zauj, zauji, pasanganku. Begitu. Suami atau istri tidak ada muannats dan mudzakarnya. Asalnya begitu. Karena itu saya ketawa ketika orang-orang Isa Bugis itu bilang bukti bahwa Al-Quran itu bukan dari bahasa Al-Quran itu bukanlah bahasa Arab, katanya. Ya, apa buktinya? Itu, lihat surat Al-Baqarah ayat ke-35. Adam dikatakan oleh Allah, wahai Adam, bertempat tinggallah engkau, anta wazawjuka. Padahal kalau menurut bahasa Arab, wazawjatuka. Benar-benar. Engkau mesti mengerti tarikh bahasa Arab, tarikhul lughah. Ada satu bab dalam bahasa Arab namanya tarikhul lughah. Yaitu sejarah bahasa. Itu zauj itu memang asalnya bahasa Arab yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Zaujah itu adalah belakangan, setelah tahun 700-an Hijriah baru orang Arab mengenal istilah zaujah, zaujatun. Itu baru. Tapi asalnya orang Arab tidak mengenal namanya suami atau istri, istilahnya zauj. Begitu miskin ente ya Bahlul. Islam belajar bahasa Arab dulu baru kamu membuat vonis. Oh, Al-Quran bukan bahasa Arab. Nah, itu ilmiah. Belum mengerti bahasa Arab kamu sudah membuat vonis. Oh, berarti Al-Quran bukan bahasa Arab. Astagfirullah. Wahakara. Hah? Dan sering menyela itu mereka itu. Ketika kita sedang memberikan pelajaran, langsung tanya, nah itu bagaimana untuk menjatuhkan ustadznya? Kamu sebagai dai harus mengerti, ya. Nah, anta wa zaujuka, engkau dan pasanganmu, al jannata, nah, tinggallah engkau di surga. Ya, ya, surga yang telah diciptakan oleh Allah bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi, ya, yang akan juga dimasuki oleh kaum mukminin di hari kiamat nanti setelah mahsyar, surga itu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan kalian berdua hendaknya makan dari surga itu buah-buahan, haitsu syi'tuma, dimanapun yang kalian berdua kehendaki. Wala taqraba, dan jangan kalian berdua mendekat, hadhihi syajarata, kepada pohon ini yang dikecualikan dari segenap pepohonan yang ada di surga. Semua boleh kecuali pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin, maka kamu nanti, kalian berdua kalau mendekat padanya, kalian akan menjadi minadh-dhalimin, termasuk golongan orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha, maka azallahuma telah menggelincirkan keduanya, yaitu Adam dan istrinya, asyaitanu. Syaitan di sini ialah iblis itu yang telah dikutuk oleh Allah sebelumnya, yang tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah perintahkan sujud. Syaitan tersebut menggelincirkan keduanya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, maka syaitan akhirnya mengeluarkan keduanya, mimma kana fihi, dari tempat yang kana keduanya telah ada padanya, yaitu dari surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, dan kami katakan, ihbitu, turunlah, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian atas sebagian yang lainnya menjadi musuh, yaitu kalian yang sebagiannya Adam dan Hawa serta anak keturunan keduanya, li ba'din, terhadap sebagian yang lainnya, yaitu iblis dan anak keturunannya, adu, menjadi musuh, nah, di bumi ini. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di muka bumi ini, mustaqarrun, ada tempat tinggal, wa mata'un, dan ada kesenangan, ilahin, sampai waktu yang tertentu. Hah? Loh, kok setan bisa masuk ke surga? Sehingga Muhammad Abduh dan sejenisnya yang menulis apa, Tafsir Al-Manar, mengatakan jannah yang disebutkan di ayat ini bukanlah jannah, bukanlah surga yang akan dimasuki kaum mukminin setelah mahsyar, setelah hari perhitungan. Ini pemikiran Mu'tazilah pada Muhammad Abduh. Nah, karena Muhammad Abduh dan sejenisnya dan sealirannya itu menyatakan surga dan neraka belum tercipta sekarang. Salah satu prinsip Mu'tazilah. Nanti terciptanya kalau sudah mau apa dimasuki oleh ahlul jannah dan ahlun nar, katanya. Jadi sekarang masih belum tercipta surga dan neraka. Terus jannah yang disebutkan sini, jannah itu katanya Muhammad Abduh ialah taman atau pepohonan yang rindang. Ya di bumi ini, enggak pakai di langit sana katanya. Loh, tapi kok di sini dikatakan ihbitu, turunlah kamu. Hah, di ayat ini. Iya, maksudnya itu memang jannah yang ditempati Adam itu di pegunungan, terus disuruh turun, jadi turun ke lembah gitu. La haula wala quwwata illa billah. Iya, soalnya setan masuk. Ya, memang waktu diciptakannya Adam, Allah memang menghendaki syaitan masih boleh masuk atau mungkin masuk ke surga. Dibawakan riwayat-riwayat di dalam tafsir At-Tabari tentang ini. Ya, itu disebutkan syaitan masuk melalui ular. Ya, masuk ke dalam mulut ular. Kemudian ular itu masuk ke surga dan kemudian berbicaralah iblis itu kepada Adam dan Hawa dari mulut ular. Ini adalah salah satu bentuk Israiliyat, riwayat-riwayat Bani Israil. Israiliyat itu diterangkan tiga jenis. Ada Israiliyat yang memang harus kita percayai karena datangnya berita itu melalui Nabi Muhammad SAW dan melalui para sahabat Nabi yang berasal dari Bani Israil seperti Abdullah bin Salam yang terpercaya, yang sangat dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW cerita-ceritanya. Abdullah bin Salam dan seperti beliau orang-orangnya. Ini dipercaya riwayatnya. Riwayat kedua Israiliyat yaitu riwayat yang sudah pasti kedustaannya. Ini ditolak. Seperti cerita mereka menyalib Isa, ini sudah pasti ditolak karena Al-Quran telah mendustakannya. Ya, riwayat ketiga ialah yang tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa didustakan. Ini yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa riwayat yang ketiga ini itu kata beliau barangkali benar memang dari para nabi, maka engkau berarti mendustakan riwayat dari para nabi dan barangkali juga dusta dari pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh mereka Bani Israil. Riwayat ketiga ini itu dibawakan juga dalam tafsir-tafsir, sambil diberi komentar. Nah, ini mempunyai kemungkinan benar, kemungkinan salah. Kita tidak bisa membenarkannya, tidak bisa mendustakannya. Nah, semacam riwayat bahwa syaitan masuk ke surga itu melalui mulut ular, ini diceritakan oleh sumber-sumber Israiliyat yang terpercaya seperti Wahab bin Munabbah dan sejenisnya. Wahab bin Munabbah ini seorang imam dari kalangan tabi'in terpercaya yang asalnya dari seorang pendeta Yahudi, ya, sehingga dia ahli bahasa Ibrani dan ahli riwayat-riwayat Israiliyat. Ini dipercaya yang demikian, ya. Jadi waktu itu syaitan masih mungkin masuk, tapi setelah kemudian Adam dan Hawa diusir dan juga iblis diusir, kemudian diturunkan ke dunia, maka sejak itu sampai hari kiamat dan selanjutnya syaitan tidak bisa masuk ke surga, yang kemudian tidak ada lagi di surga pohon manapun yang terlarang, semuanya boleh setelah itu, ya. Jadi ada pohon yang terlarang itu hanya ketika Adam pertama kali diciptakan oleh Allah padanya dan belum keluar daripadanya, hanya itu. Jadi turun ke bumi benar-benar turun, karena memang surga itu letaknya di langit. Nah, mau ada yang di langit ketujuh yaitu surga Firdaus, ada yang di langit ke-8, ke-6, ke-5 dan selanjutnya sampai langit dunia. Ada semua sesuai dengan tingkatan-tingkatan surganya. VIP, surga VIP itu yang di langit ketujuh yang atapnya adalah arsy Allah, begitu. Iya, kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Lamma khalaqallahu Adama wa faddalahu, ketika Allah menciptakan Adam, wa faddalahu, dan Allah memberi keutamaan kepadanya, atamma ni'matahu alaihi, Allah sempurnakan, atamma Allah sempurnakan ni'matahu, nikmatnya alaih atas Adam, bi'an khalaqa minhu zawjahu, yaitu kesempurnaannya ialah Allah ciptakan dari Adam itu sendiri zaujahu, pasangannya, liyaskuna ilaiha, agar Adam yaskuna ilaiha, mendapatkan ketentraman padanya, wayasta'nisa biha, dan agar bisa yastanisa, bersenang-senang biha dengannya. Wa amarahuma bisuknal jannah, dan Allah memerintahkan keduanya untuk menempati surga. Wal akla minha ragadan, dan makan dari surga itu ragadan. Ragadan maknanya ialah ay wasi'an hani'an. Wasi'an luas, hani'an dengan senang. Makan makanan, tinggal dan makan makanan di surga dengan luas dan tenang. Haitu syi'tuma ay min asnafit timari, dari jenis-jenis buah-buahan, wal fawakihi dan sayur-sayuran, nah, dari manapun yang kamu, kedua kamu menyukainya. Ragadan haitsu syi'tuma, yaitu dikatakan di sini buah-buahan dan sayur-sayuran yang bisa dipilih dengan senang, dipilih mana yang menyenangkan, dipilih dengan berbagai pilihan dan banyak pilihannya. Waqala Allahu lahu, dan Allah menyatakan kepada Adam di ayat lain, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka tadma'inna fiha wa la tadha. Sesungguhnya engkau wahai Adam, engkau la taju'a fiha, tidak akan lapar di surga itu, wa la ta'ra, dan engkau tidak akan telanjang, tidak akan terbuka aurat. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tabha, dan sungguhnya engkau tidak akan pula kehausan padanya, dan tidak pula engkau akan tabha, tidak perlu engkau menyembelih hewan untuk mengambil dagingnya, langsung tersiapkan daging itu dan langsung makan dengan nikmat. Itu surga yang diberitakan oleh Allah kepada Adam, dan memang dijalani oleh Adam demikian. Pakaian dipakaikan dari sutra-sutra yang paling istimewa. Tidak perlu mencuci pakaian. Nah, karena itu tidak membutuhkan rinco di surga. Ya, nggak perlu ember-ember untuk nyuci pakaian. Ya, begitu ingin ganti baju, maka otomatis baju itu akan berganti dengan sendirinya. Baju pun tidak akan menjadi bau, karena yang keluar, keringat yang keluar ialah misik, minyak wangi misik, sehingga wangi terus baunya. Minyak wangi misik ini minyak wangi yang paling istimewa. Ini di surga, sehingga tidak perlu diuduran untuk kita, karena otomatis yang keluar itu adalah minyak wangi misik. Nah, wala taqraba hadhihi syajarata, dan jangan engkau kalian berdua mendekati pohon ini. syajarah yang ada di situ maksudnya apa? Nau'un min anwa'i syajaril jannah. Salah satu jenis daripada jenis-jenis pohon di surga. Allahu a'lamu biha. Allah lebih tahu pohon mana itu. Kita tidak diberitahu. Iblis memberitahu kepada Adam menggelari pohon tersebut dengan syajaratul khuldi, pohon khuldi. Ya, kata iblis, kalau engkau makan daripada pohon ini, engkau akan menjadi minal khalidin, dari golongan orang-orang yang kekal. Penamaan iblis kepada pohon tersebut dengan nama pohon khuldi ialah dalam rangka menipu Adam dan Hawa agar terkecoh dengannya dan makan pohon itu sehingga melanggar larangan Allah. Wa innama nahahuma anha, hanyalah sungguhnya Allah melarang keduanya, Adam dan Hawa itu, anha, dari pohon tersebut, imtihanan wabtilaan, sebagai ujian dan sebagai malapetaka. Atau lihikmatin ghaira ma'lumatin lana, karena untuk satu hikmah, satu tujuan yang tidak kita ketahui, yang hanya Allah sendiri mengetahuinya. Kenapa di surga Allah beri kenikmatan segala-galanya, tapi Allah masih juga melarang satu pohon saja. Nah, itu karena tidak dijelaskan, maka kita jangan mencari-cari, nanti akhirnya dapatnya wangsit dari iblis nanti. Jadi kita hanya mengatakan hanya Allah yang tahu tentang itu. Yang demikian tentu lebih selamat. Fatakuna minadzalimin. Kalau engkau mendekati pohon ini, maka engkau berdua minadzalimin akan menjadi golongan orang-orang yang zalim. Kata Syekh, dalla ala anna nahya litahrimi. Pernyataan Allah ini menunjukkan, dalla menunjukkan kepada bahwasannya an-nahya, bahwa larangan Allah tersebut ialah litahrimi, untuk menunjukkan pengharamannya. Larangan itu bukan larangan makruh, tapi larangan haram. Karena itu kalau melanggar dibilang tergolong orang yang zalim. Li'annahu rattaba dhulma 'alaih. Karena bila larangan ini dilanggar, rattaba dhulma 'alaih, akan mengakibatkan kezaliman atasnya. Falam yazal aduwuhuma, maka tidak henti-hentinya musuh keduanya, musuh Adam dan Hawa itu, yaitu iblis, yuwaswisu lahuma, membisik-bisik kepada keduanya, wa yuzayyinu lahuma, dan membikin apa, yuzayyin, menghiasi apa yang Allah larang. Itu cara iblis sejak Adam dan Hawa sampai sekarang, sampai hari kiamat, selalu membuat indah apa yang dilarang. Membuat penampilan yang bagus apa yang dilarang. tanawala ma nahaya anhu, agar dengan memberi hiasan kepada keduanya itu, agar apa keduanya mencapai apa tanawala mencapai manahaya anhu, apa yang Allah larang atas keduanya. Hatta azallahuma, sehingga menggelincirkan keduanya. Ay hamalahuma ala zalali bitazyinihi, yaitu iblis hamalahuma membawa keduanya ala zalali kepada ketergelinciran, bitazyinihi dengan memperindah apa yang Allah larang itu sehingga menarik. Wa qasamahuma billahi, dan iblis qasamahuma bersumpah kepada Adam dan Hawa itu dengan sumpah menyebut nama Allah. Iblis bersumpah dengan billahi, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku bagi kalian berdua adalah laminan nasihin, akunya demikian, adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang tulus. Faghtarra bihi, maka tertipulah keduanya, bihi dengan iblis itu. Wa ta'ahu, dan keduanya akhirnya mentaati iblis. Wa akhrajahuma, dan fa akhrajahuma mimma kana fihi, maka akhirnya iblis berhasil menjadi sebab untuk mengeluarkan keduanya dari kanafihi, dari tempat yang keduanya semula padanya, yaitu apa? Minan na'imi warraghadi, yaitu dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan, warraghad, dan berbagai kelapangan, berbagai buah-buahan dan sayur-sayuran yang serba lapang. Wa ahbatu ila darit ta'abi wan nafabi wal mujahadati, dan akhirnya iblis menjadi sebab murkaan Allah terhadap keduanya, yang kemudian Allah menurunkan mereka semua, Adam dan Hawa dan juga iblis diturunkan semua, ila darit ta'abi, ke negeri yang penuh dengan apa capek, nasab wan nasab, kelelahan, wal mujahadah, dan penuh dengan mujahadah, yaitu harus berjuang habis-habisan. Dalam hal ini ialah dunia ini. Semula di surga penuh dengan kesenangan, serba tersedia semuanya, ya, tidak ada capek, tidak ada lelah padanya. Tapi kemudian diturunkan di dunia yang penuh dengan perjuangan, dengan capek dan kelelahan. Ini keberhasilan iblis. Ba'dukum li ba'din adu, ai Adam wa zurriyatuhu a'da'un li iblisa wa dzurriyyatuhu. Adam dan anak keturunannya itu menjadi ada musuh-musuh bagi iblis dan keturunannya. Kata Syekh, wa minal ma'lumi annal aduwa, dan adalah termasuk sesuatu yang diketahui bahwa musuh itu yajiddu wa yajtahiddu fi darari aduwihi. Musuh itu yajiddu bersungguh-sungguh, wa yajtahidu dan berjuang habis-habisan, fi darari, untuk membuat kemudaratan, untuk membuat malapetaka terhadap musuhnya. Wa isal syarri ilaihi bi kulli tariqin, dan berusaha untuk mengirimkan asyarr, kejelekan, kepada musuhnya ini bi kulli tariq, dengan segenap jalan. Wa hirmanihi alkhaira bi kulli tariq, dan namanya musuh berusaha untuk hirmanihi, untuk mencegah musuhnya ini alkhaira, dari kebaikan, bi kulli tariq, dengan segenap jalan, dengan segenap upaya. Fa fi dhimmi hadza, maka di dalam kandungan ayat ini tahdhiru bani Adam minasyaitani, adalah peringatan terhadap bani Adam dari bahaya syaitan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu, perlakukanlah syaitan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, hanyalah syaitan itu menyeru golongannya, kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka. Afatattakhidhunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, apakah kalian akan menjadikan syaitan itu, iblis itu, wa dzurriyyatahu dan anak turunannya sebagai aulia, sebagai kekasih-kekasih, min duni, selain aku, selain Allah yakni. Wa hum lakum aduun, padahal mereka itu bagi kalian musuh. Bi'sa lidzalimina badala, maka amat celaka bagi orang zalim badala, dalam mencari ganti. Semula mereka itu harusnya memperlakukan iblis dan anak turunannya sebagai musuh, tapi terus menggantinya sebagai kawan-kawan. Sampai-sampai ada satu tarekat Sufia yang dikenal atau memperkenalkan dirinya sebagai tarekat Syaitania, dengan bangga mengatakan dirinya pengikut tarekat Syaitania. Dan ada di tersebar di Indonesia ini juga. Mereka bilang tarekat ini, "Bok yao, kita ini jangan menyalahkan syaitan, itu nanti kita mendzalimi dia. Kita ini harus menyalahkan diri-diri sendiri. Jadi syaitan itu tidaklah dizalimi oleh kita. Sesungguhnya segala kejahatan itu berasal dari diri-diri kita sendiri. Syaitan itu hanya memberikan fasilitas saja, sedangkan kita yang memanfaatkannya. Bahkan iblis itu adalah muwahhid, disuruh sujud kepada Adam tidak mau sujud. Karena syaitan adalah muwahhid, katanya bertauhid. Siapa? Saya katakan kepadanya, kalau engkau mengatakan syaitan itu muwahhid, iblis itu muwahhid karena tidak mau disuruh sujud pada Adam, apakah engkau mengatakan para malaikat itu musyrikin? Di situ dia bimbang. Bukan begitu, kita enggak boleh suudzon. Loh, satu konsekuensi penilaian hukum itu demikian. Kamu itu hidup di dunia, bukan di alam khayal. Kamu hidup di dunia, alam nyata. Sekarang kembali ke alam nyata. Ayo. Kalau engkau katakan penolakan iblis untuk sujud kepada Adam itu berarti iblis adalah muwahhid, berarti iblis adalah yang bertauhid, berarti kamu menganggap maunya para malaikat untuk sujud itu mereka musyrikin. Itu suatu konsekuensi hukum, harus demikian. Ya tidak demikian. Loh, kenapa kok tidak demikian? Ya kalau malaikat itu memang akalnya kurang, sedangkan iblis itu cerdas, kata dia. La ilaha illallah. Sehingga iblis itu langsung sangat mengerti perintah Allah untuk bersujud itu semuanya bukan perintah, tapi adalah ujian dari Allah. Ternyata para malaikat itu memang kecerdasannya kurang, di menyangka bahwa itu perintah. Coba, itu rekod syaitania ini, nah, mengatakan demikian. Nah, sedangkan iblis itu cerdas, mengerti bahwa ini bukan perintah ini, tapi ujian. Nah, dia langsung paham apa yang tersirat, apa yang dibalik perintah itu, terus dia menolak. Oh, baik. Sekarang Anda mempunyai anggapan demikian. Sekarang kita ini hidup di alam nyata. Saya mau tanya, itu kan kejadian sebelum Anda dan saya tercipta semua, ya? Sebelum kita manusia ini tercipta, ya kan? Oh iya. Lah, kira-kira beritanya itu dari mana ya? Bahwa iblis itu tidak mau sujud karena kecerdasannya. Kira-kira beritanya dari mana itu? Hah? Kalau diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran, iblis tidak mau sujud itu, Allah langsung memberikan penilaian yang diberitakan kepada kita. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bahwa iblis aba menolak, wastakbara dan bersombong, wa kana minal kafirin, dan iblis adalah termasuk dari orang-orang kafir. Nah, sekarang penilaian yang kamu katakan iblis itu semuanya cerdas, dia bertauhid, memahami perintah Allah itu semuanya ujian bukan perintah, itu dari mana? Nah, di situ deadlock. Nah, di situ dia mandek. Nah, kita harus ilmiah. Itu kan berita kejadian yang sebelum kita dicipta. Beritanya dari mana? Dan kalau ada beritanya, coba kita periksa nilai akurasi berita itu. Sekarang sumber beritanya dari mana? Kalau dari dukun, ya sangat dipertanyakan nilai akurasinya. Nah, dari mana beritanya itu? Kok begitu? Dari Ibnu Arabi. Lah, Ibnu Arabi dari mana? Kan itu dari Ibnu Arabi. Tafsiran dari yang bernama seorang syaitan yang bernama Taqiyuddin Ibnu Arabi. Di dalam tafsir dia. Nah, sekarang dari mana dia? Kamu lihat lagi tafsirnya itu, dia menukil riwayat dari mana itu. Hah? Jadi kamu jangan ikut-ikutan gitu saja. Long dia. Nah, jadi saya bilang orang berislam itu harus ilmiah. Jangan ikut-ikutan. Kalau kamu mau mempertanyakan riwayat kafirnya iblis itu di dalam Al-Qur'an, mari kita pertanyakan secara ilmiah. Hah? Tentang berita Al-Qur'an ini apakah berita yang akurat? Sanad-sanadnya. Ayo kita duduk untuk meneliti riwayat mutawatirnya Al-Qur'an ini sampai kepada kita dengan benar. Jadi permasalahannya untuk memberikan penafsiran, oh maksudnya begini, oh maksudnya begitu, itu tentang sesuatu yang telah berlalu sekian juta tahun, itu haruslah dengan kepastian ilmiah. Begitu. Kamu membuat dugaan tentang apa yang sekarang terjadi ini saja masih berpeluang untuk keliru. Hah? Iya. Kamu lihat itu, baca itu di koran-koran itu. Hah? Bagaimana estimasi politik? Padahal suatu yang sedang terjadi sekarang. Hitung-hitungan politik. Kenapa kok presiden berbuat begini? Kenapa kok wakil presiden berbuat begitu? Padahal sesuatu yang sekarang terjadi. Terjadi simpang siur untuk penilaiannya. Apalagi tentang sesuatu yang jauh berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, jadi inilah kenyataan umat di dalam memahami ayat-ayat Quran. Dan perlu kalian tahu tafsirnya Ibnu Arabi ini tadi itu sudah masuk ke Indonesia dan sedang adanya tim yang mengupayakan menerjemahkan tafsir itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya, yakni aslinya, itu dicetak di Lebanon dan sekarang sedang ditafsirkan, apa, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Begitu rupa gerakan internasional untuk melakukan penggembosan habis-habisan agar umat Islam jangan sampai kenal Al-Qur'an, agar jangan sampai umat Islam belajar tentang tafsir Al-Qur'an dengan benar, maka dibiayai upaya-upaya penyesatan-penyesatan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan demikian berarti merupakan tantangan yang lebih keras terhadap kita untuk lebih bersemangat mempelajari Al-Qur'an dengan cara yang benar ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ila hudaya.